Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan setiap Senin sore dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam masalah yang ketiga dari kitab ini, yaitu dari Kitabul Wahyi keempat itu, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, dan kita masuk ke masalah yang keempat, yaitu Kitabul Wudu, yaitu hukum-hukum seputar wudu, kaifiyah wudu, sifat-sifat wudu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Tapi kita ingatkan kembali bahwa Imam Bukhari mencantumkan dalam kitab wudu sejumlah hadis seputar adab qada hajat. Karena Imam Bukhari tidak menyendirikan permasalahan tentang adab qada hajat di sahihnya. Kita akan masuk ke bab yang ke-15, hadis ke-150. Jadi hadis ke-150. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum saya menyampaikan tentang hadis ke-150 dan bab yang ke-15 dari bab wudu, mungkin saya ingin menyampaikan pesan-pesan penting untuk para jamaah dan kaum muslimin secara umum. Ketika kita mengenal istilah toleransi, dan kita memberikan keamanan dan kedamaian kepada setiap manusia dari penduduk bumi, dan keamanan dan kedamaian kepada orang yang berbeda agama, tapi ada beberapa poin yang wajib diimani juga oleh orang beriman. Bahwa orang-orang beriman, orang-orang muslim wajib memegang prinsip-prinsip keislamannya. Jadi wajib memegang prinsip-prinsip keislaman kita, yang apabila prinsip-prinsip itu dilanggar, maka akan mencacati keimanan kita dan keislaman kita. Karena kalau berkaitan dengan apa yang didengungkan oleh banyak orang tentang toleransi, menciptakan keamanan, dan menciptakan kedamaian, maka Islam dalam sepanjang sejarah selalu terdahulu. Karena kedzaliman dan penjajahan dalam sepanjang sejarah dilakukan oleh non-muslim. Sebagaimana apa yang terjadi di dunia hari ini, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi ya di Kashmir, apa yang terjadi di Chechnya, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Yaman, dan apa yang terjadi dalam isu sekarang Muslim Uyghur, yaitu di Cina. Maka pelaku kedzaliman adalah bukan orang-orang Muslim. Dan penjajahan dalam sepanjang sejarah, termasuk yang menjajah Indonesia, semuanya adalah non-Muslim. Oleh sebab itu, kalau berbicara tentang kedamaian, berbicara tentang ketentraman, dan berbicara tentang toleransi, maka sesungguhnya Islam adalah selalu terdahulu. Tapi ada prinsip-prinsip bagi seorang mukmin yang harus dipegang sebagai ikatan keimanannya dan keislamannya. Di antara poin-poin yang wajib kita pahami sebagai ikatan tentang keimanan kita, bahwa orang mukmin, orang muslim meyakini kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu adalah prinsip bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Sebagaimana orang muslim punya prinsip yang kedua, bahwa semua manusia akan rugi. Rugi dengan jabatannya, rugi dengan tahta yang dimilikinya, rugi dengan harta yang dimilikinya, dan rugi segala sesuatu yang dia miliki, dan rugi segala sesuatu yang dia perbuat di dunia ini, kecuali dengan iman dan Islam. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Surah yang pendek ini sebagai dalil tentang anasiru sa'adah, wa asbabu sa'adah, wa usulu sa'adah. Surah yang pendek ini menjelaskan tentang pokok-pokok kebahagiaan, pokok-pokok keselamatan, yang menunjukkan semua manusia akan rugi kecuali yang dia beriman, kecuali kalau dia adalah muslim. Orang melakukan semua bentuk kebaikan di dunia ini, kalau ada orang ditakdirkan menjadi pemimpin adil di muka bumi ini, dalam arti adil, dia tidak melakukan kedzaliman dalam bentuk kemanusiaan. Dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah korupsi, dia tidak melakukan penganiayaan, dia tidak melakukan kedzaliman dengan sesama manusia. Ada orang berbakti kepada bapaknya, berbakti kepada ibunya, baik sama temannya, baik sama tetangganya. Tapi dia tidak beriman dan dia tidak berada dalam Islam, maka tidak akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Karena ini prinsip bagi kita. Jadi semua kebaikan yang tidak dikemas dalam iman, yang tidak dikemas di atas Islam, maka itu habaan manthuro, bagikan debu-debu yang mengepul. Dan ini prinsip bagi kita, prinsip bagi setiap mukmin. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali mukmin. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali muslim. Itu dalam akidah ahli sunnah, dalam akidah setiap mukmin. Orang mukmin meyakini yang masuk surga adalah orang beriman. Yang akan masuk surga adalah orang-orang yang mukmin, yang muslim. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, waladi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illahu min ashabinnar. Demi zat yang aku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar kenabianku, kerasulanku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, dan dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Maka yang akan selamat hanya orang beriman. Yang akan selamat adalah hanya orang mukmin, muslim. Dan itu keyakinan bagi setiap mukmin. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, bahwa orang mukmin dilarang bertasyabuh. Bukan tidak toleran, tapi orang mukmin mengatakan lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun wal antum abiduna manama a'bud. Orang mukmin dilarang bertasyabuh, dilarang menyerupai orang kafir. Orang mukmin dilarang untuk mengikuti hari raya orang kafir. Dari seluruh agama, orang mukmin tidak boleh mengikuti acara hari raya non-muslim. Dari semua agama, orang mukmin dilarang untuk mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat hari raya kepada hari raya bukan hari raya Islam. Termasuk perayaan agama atau tahun baruan, yang itu adalah nisbatnya kepada bukan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita. Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat yang sangat singkat, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk mereka. Jadi orang mukmin memberikan keamanan kepada orang yang melakukan peribadahan selain kita, ya, itu lain. Toleran dalam arti kemasan di negara yang diberikan jaminan, orang mukmin dengan peraturan itu terikat. Tapi orang mukmin tidak boleh akidahnya itu dirusak dengan ini, tidak boleh. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan tentang sebagian orang akan mengekor kepada ahlul kitab. La tatabi'anna sunnana man kana qablakum had wa quddat min quddah hatta law annahum dahalu hijra dabbin la dahaltumuhu. Nabi SAW mengatakan benar-benar sebagian di antara kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sampai mereka itu masuk ke lubang. Ya, mungkin kita mengatakannya lubang kasir, lubang kadal, maka akan ikut masuk ke dalamnya. Ini namanya kinayah, saking akan mengekornya sebagian dari umat ini. Bahkan Nabi SAW juga mewanti-wanti akan ada sekelompok orang yang mungkin paginya masih mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya masih mukmin, paginya telah kafir, karena mereka bertasyabuh dan mengikuti orang-orang kafir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka kit'atil lailil mudlimah yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahum bi'aradi minad dunya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia ini, bersegeralah kalian kepada amal sebelum datang kepada kalian fitnah. Fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Paginya sebagian di antara kita masih mukmin, tapi sorenya telah kafir. Ada yang sorenya masih mukmin, paginya telah kafir. Ya bi'u dinahum bi'arudi minad dunya. Karena sebagian kita itu menjual agamanya dengan kehinaan dunia ini. Maka orang mukmin istiqomah dalam agamanya. Istiqomah dalam agamanya. Dan ini hal yang penting bagi kita. Yang terakhir, yang wajib kita pahami di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, waktu adalah nikmat yang paling agung yang Allah taala anugerahkan kepada setiap mukmin. Jadi waktu adalah nikmat Allah yang paling agung yang dianugerahkan kepada setiap hambanya. Ya. Perhatikan di sini bersama ya. Ingat, kita di dunia ini bukan untuk berlomba-lomba mencari jabatan. Jabatan apa yang paling tinggi? Antum, saya, pemirsa tidak akan ditanya nanti. Untuk selamat dari neraka dan masuk surga, tidak akan ditanya jabatan apa yang pernah Anda pegang di dunia. Jadi presiden kah? Jadi gubernur kah? Jadi bupati kah? Jadi seorang camat kah? Jadi seorang kepala desa kah? Tidak akan pernah ditanya. Demikian juga kita di dunia ini bukan untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta. Ketika kita nanti di arsyatil kiamah, kita tidak akan ditanya. Untuk selamat dari neraka, masuk surga bukan ditanya seberapa harta yang kita miliki. Tapi Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan bumi dan langit untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Menciptakan malam dan siang. Kemudian menciptakan hidup dan mati. Dan Allah Ta'ala menjadikan bumi ini hamparan, langit sebagai tiangnya. Itu untuk menguji siapa di antara kita ahsanu amala. Dan catat oleh kita, tidak ada hari yang sial. Hari semuanya baik, sejauh mana kita mengisi hari-hari ini. Kita tidak diperintahkan, tidak disyariatkan malam tahun baru untuk mengadakan acara ibadah tertentu. Enggak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW. Kalau nanti malam pergantian tahun baru, malam apa? Malam Rabu ya. Tidak ada disyariatkan apakah kita harus sholat berjamaah malamnya, enggak ada. Enggak pernah Nabi SAW mengajarkan itu. Enggak pernah Abu Bakar, Utsman mengajarkan itu. Orang mukmin beribadah kepada Allah sepanjang hayat. Apalagi malam tahun baru diisi dengan maksiat. Mungkin ada orang di antara kita yang di malam tahun baru dia pesta khamr. Siapa yang meminum khamr di dunia, dia tidak akan mendapatkan telaga khamr nanti yaumal kiamat. Karena di surga ada 4 sungai ya. Salah satu sungainya adalah sungai yang isinya khamr yang tidak akan membabukan. Lihat dalam surat Muhammad ayat 15. Jadi siapa yang di dunia ini mereka berlomba-lomba untuk minum khamr. Bahkan na'udzubillah min dzalik, jika malam tahun baru minum khamr kemudian mati di saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Ya. Malam tahun baru dijadikan pesta berzina, hubungan seks bebas. Maka ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adab Allah menunggu. Malam tahun baru, pesta musik, pesta pantat wanita, na'udzubillah min dzalik, berarti itu semuanya menantang adab Allah, menantang siksa Allah, menantang murka Allah, dan anak bangsa ini menantang murka Allah. Ya. Jangankan yang maksiat, yang diperintahkan Allah pun tidak dihususkan malam itu. Orang sholat malam setiap malam, nggak perlu kita menghususkan malam tahun baru. Nggak ada contohnya. Apalagi melaksanakan maksiat, apalagi durhaka kepada Allah. Nah, kita lihat ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau para bapak, para ibu jamaah ingin selamat, dan pemirsa ingin selamat, lihat nasihat Ibnu Qayyim. Waktu kal yauma bainal amsi wal ghad. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, waktu kalian adalah hari ini, antara kemarin dengan besok. Siapa yang ketika hari ini tidak melakukan kebaikan, kita tidak tahu besok akan apa. Dan kita harus menghisab hari-hari kemarin. Dan ini kita diingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Orang mukmin mestinya menjadikan malam tahun baru adalah sebagai malam yang sepi, di mana kita mengabdi kepada Allah. Jangan ada orang muslim ketika malam tahun baru menyalakan kembang api. Jangan ada orang muslim malam tahun baru berhura-hura. Tidak boleh. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ingat ya sebagai nasihat terakhir. Orang-orang yang melalaikan waktunya di dunia ini, maka semuanya akan menampakkan penyesalannya dalam empat tempat. Yang pertama, ketika sakaratul maut. Ketika orang sakaratul maut, Allah mengingatkan ya, ya ayyuhalladzina amanu latulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu. Lihat. Sehingga ketika datang kematian apa? Orang mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaku wa akum minas solihin. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Lihat dalam ayat ini, semua orang akan menyesal. Akan menyesal. Dia akan berkata, ya Allah, berikan sesaat saja. Ketika malakul maut datang, ketika malakul maut menjemput. Dan di saat itu beda dengan dunia hari ini ya. Maaf ya, sekarang manusia, saya bukan menuduh ya, tapi ini gambaran saja. Maaf, ada orang terjerat narkoba, ada buser. Mungkin buser siapapun bisa disogok hari ini. Ya, orang akan nego. Ini ditangkap, Anda sebagai pemakai atau sebagai pengedar, hukumnya akan berbeda, nego ya hari ini. Kemudian udah ke meja hijau, pasti ada nego juga, mungkin manusia. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur hakimnya. Nanti kompromi dengan pengacara. Apa nih hukum yang akan dipakai? Pasal berapa? Bisa dinego. Bahkan telah dijatuhkan hukum, mungkin ada kasasi dan sebagainya, masih bisa nego. Tapi ketika sakaratul maut, tidak ada malaikatul maut Sebagian orang menamakannya Ijra'il. Ada enggak Ijra'il yang bisa dinego untuk mengatakan sehari saja ditangguhkan kematian? Enggak. Maka dikatakan apabila telah datang ajal, maka tidak ada lagi waktu bagi kalian. Kemudian di alam kubur, orang akan menyesal. Kemudian di arasatil kiamah, walau taro ilil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika kamu melihat nanti, orang-orang beriman akan melihat siapa? Orang-orang yang durhaka. Termenung, wajahnya hitam kelam, merunduk. Bahkan digambarkan orang-orang yang sombong sekarang di dunia ini, maka mereka akan seperti kutu-kutu yang diinjak di muka bumi ini, tidak ada harganya. Maka mereka mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami melihat, katanya. Jadikanlah kami mendengar. Untuk apa? Na'mal sholihah. Kami minta jatah waktu pulang lagi ke dunia ini. Untuk apa? Beramal soleh. Tapi malaikat Zabaniyah di saat itu dikatakan, khuduhu fagullu, thummal jahima sallu, thumma firsilasi sabuna dira'an fasluku. Kemudian orang-orang yang durhaka itu dibelit. Di mana kakinya dibelenggu dengan 7 kali lipatan. Dengan apa? Dengan rantai. Kemudian malaikat Jabaniyah menjambaknya dan melemparnya ke neraka. Dan tidak ada lagi nego di saat itu. Bukan seperti hakim-hakim ketika di dunia ini. Kemudian mengungkapkan penyesalan ketika telah masuk neraka. Maka para pemuda, para pemudi, kaum muslimin, hati-hati ini. Akhir tahun ini antara surga dan neraka. Lihat, Allah memperingatkan, wahum yastarihuna fiha, dan penghuni-penghuni neraka menjerit di neraka. Apa yang dikatakan, farji'na na'mal salihan gairaladikunna na'mal. Mereka berkata, ya Allah, kami kembalikan sesaat saja ke muka bumi ini. Untuk apa? Tidak ada orang yang mengatakan, saya akan mencari jabatan, saya akan mencari uang. Enggak. Kami akan beramal dengan amalan yang tidak pernah aku lakukan ketika kami di dunia. Akan melakukan amalan-amalan yang baru. Nah, ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Catat ya. Ya. Semua kaum muslimin berdiam di rumahnya. Kenapa? Orang mukmin antara surga dan nerakanya. Orang yang bertasyabuh dengan orang kafir, terancam imannya kurang, imannya hilang, maksiat kepada Allah. Nah, ini peringatannya. Wajib atas kita. Berikan nasihat saudara-saudara kita. Berikan nasihat orang-orang mukmin sekitar kita. Toleransi beragama tidak boleh merusak agama kita. Dan itu adalah pesan yang sangat penting bagi setiap mukmin. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nah kita masuk ke hadis nomor 150 bab 115. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-istinja'u bil ma. Qala hadatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik Adustuwai. Qala hadatsana Syu'bah. Ini Syu'bah ibnu Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti Amirul Mukminin fil Hadis An Abi Mu'ad wa ismuhu Atta ibnu Maimun qala sami'tu Anasa ibna Malikin yaqulu kana Nabi sallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamin ma'ana idawatun min ma'in yakni yastandi bihi. Bab yang ke-15, bab beristinja dengan air. Jadi bab membersihkan kubul atau dubur dengan air. Jadi yang dimaksud istinja adalah izalatul adza min kubuli wad dubur. Yang namanya istinja adalah membersihkan kotoran dari kubul dan dubur. Ya, dari depan belakang. Bab beristinja dengan air. Imam Bukhari meriwayatkan jalannya dari Abul Walid, ini nama kunyah, Hisham ibnu Abdullah Adustuwai, dikenal dengan Dustuwai. Qala hadana Syu'bah, Syu'bah adalah imam, Syu'bah ibnu Hajjaj, Abu Bustam Al-Wasiti. Kemudian beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis, artinya seorang ulama pemimpin dalam ilmu hadis. Ya. Jadi Amir itu ada dua ya. Amirul Mukminin fil Siyasah, Amirul Mukminin fil Hujjati wal Barahin. Ya. Nah, sini penting. Pemimpin, ada orang yang menjadi pemimpin dalam siyasah, artinya kekuasaan. Pemimpin dalam kekuasaan. Tapi juga ada pemimpin dalam ilmu dan hujjah. Mana lebih afdal? Orang diberikan anugerah berupa kekuasaan atau diberikan anugerah berupa ilmu? Nah, jawabannya lihat dulu. Pertama sederhana. Semua para nabi dianugerahkan ilmu, tapi tidak semua nabi dianugerahkan kekuasaan. Ya. Sejarah membuktikan yang diberikan kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa atainal hukma ilma wal hukma wal mulka. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Daud ilmu, hikmah, kerajaan. Kemudian Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Ya. Tapi dianugerahkan ilmu. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan kami telah menganugerahkan kepada Daud dan Sulaiman adalah ilmu. Nah. Kemudian orang jadi penguasa itu tidak mesti keturunan penguasa. Orang jadi penguasa tidak mesti juga orang yang punya harta. Tapi kalau ilmu disyaratkan. Paham enggak? Orang ingin jadi penguasa tidak mesti orang yang pernah berkuasa. Orang ingin berkuasa tidak mesti orang yang banyak uang. Contohnya siapa? Panglima perang yang memimpin perang Bani Israel, Thalut. Apa? Bastotan fil ilmi wal jismi. Bahwa Thalut itu seseorang yang diberikan kekuatan fisik dan keluasan ilmu. Baik ilmu syar'i ataupun ilmu fisiasa, ilmu dalam siasa, ilmu dalam manajemen, ilmu dalam urusan dunia. Ya, artinya dalam seperti menggunakan senjata, gitu kan? Nabi Daud diberikan kemampuan mengolah tentang apa besi, batu menjadi senjata. Allah memberikan anugerah. Ya. Demikian juga apa? Tidak mesti orang kaya. Sehingga sebagian Bani Israel pernah protes katanya. Kami adalah orang yang luas hartanya dan kami orang yang punya sejarah kekuasaan. Tapi Allah memilih Thalut. Allah zadahu bastatan fil ilmi was jismi. Allah memberikan keluasan ilmu dan kekuatan apa? Fisik. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang diberikan ilmu lebih utama daripada orang yang diberi kekuasaan. Pemimpin dalam siasah tidak lebih afdal dari pemimpin dalam ilmu. Oleh sebab itu Harun Ar-Rasyid jalan dengan Abdullah bin Mubarak. Harun Ar-Rasyid khalifah di saat itu, amir. Dan Ibnu Mubarak hanya ulama. Ibnu Mubarak ulama. Berjalan berdua. Orang dites semua, aina amirul mu'minin, aina amirul mu'minin, mana sang amir, mana sang raja. Spontan orang menunjuknya kepada Abdullah bin Mubarak dan tidak menunjuk kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid. Dan itu nikmat ilmu, nikmat ilmu. Ya. Bukan nikmat harta, nikmat ilmu. Keagungan ilmu. Ya. Dan Syu'bah Ibnu Hajjaj dikatakan Amirul Mukminin fil hadis, bukan dalam hartanya. Qala an Abi Mu'ad ismuhu atau Ibnu Abi Maimun. Di Tobaqoh ini banyak namanya Atha. Jadi nama Atha itu banyak. Ada Atha Ibnu Maimun, ada Atha Ibnu Yasar dan yang lainnya. Qala sami'tu Anas bin Malik, aku mendengar Anas bin Malik yaqulu berkata, kana Nabi sallallahu keadaan Nabi sallallahu idza kharaja li hajatihi, apabila beliau keluar untuk kebutuhan, artinya kebutuhan qada hajat seperti kencing atau BAB, aji'u ana wa gulamun ma'ana, aku dengan anak sebaya denganku menghidangkan atau membawa idawah minma, yaitu bezana yang berisi air. Idawah katanya adalah yang terbuat dari kulit, ya, yang terbuat dari kulit. Yastanjibihi, kemudian Nabi Sallam beristinja dengan air. Nah, Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini dalam bab yang ke-15, bab beristinja dengan air. Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita di sini apa pokok bahasan Imam Bukhari. Imam Bukhari menjelaskan boleh kita beristinja mencukupkan dengan air. Nah, kenapa para ibu para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala? Beristinja, kata para ulama, ada 3 tahapan. Jadi ada 3 kaifiyah beristinja. Pertama, mencukupkan dengan batu dan sejenisnya. Jadi beristinja dengan batu dan sejenisnya, seperti dengan sekarang mungkin tisu dan semisalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beristinja hanya dengan air saja. Dan itu keumuman yang dilakukan oleh kita khususnya di Indonesia, ya, dengan madhab Syafi'iyah. Yang ketiga, menggabungkan antara menggunakan batu dengan air. Jadi antara menggunakan batu dengan air. Nah, Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini ingin menjelaskan kepada kita, dan beliau menyampaikan pendapatnya bahwa mencukupkan dengan air saja itu adalah cukup untuk beristinja. Jadi kalau beristinja dengan air saja maka adalah cukup. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beristinja dengan batu lebih baik daripada beristinja dengan air. Ada yang mengatakan kalau menggabungkan di antara keduanya itu lebih baik. Lalu kita lihat apa alasannya. Sebagian ulama yang mengatakan beristinja dengan batu lebih baik. Apa alasannya? Alasannya mereka mengatakan karena tangan kita tidak langsung menyentuh najis. Ya, kalau kita membersihkan dengan batu, otomatis kan tidak menyentuh najis. Ya, baik itu air kencing ataupun bagian dari belakang. Dalam arti tangan tidak menyentuh apa? Najis. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, bahwa tangan juga tidak langsung memegang yang dilarang, yaitu memegang dakar. Itu alasan yang pertama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa mencuci dengan air atau beristinja dengan air itu lebih afdol. Kenapa? Al-inqa, lebih membersihkan. Jadi kalau dengan air kan lebih bersih, maka berarti lebih utama. Jadi lebih apa? Lebih utama. Yang ketiga, ada yang mengatakan menjama di antara keduanya lebih baik. Jadi menjama di antara keduanya, artinya menggabungkan di antara keduanya lebih baik. Nah, pendapat yang ketiga ini didalili dengan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Abbas, ya, dan ini hadis nomor terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Jadi hadis terakhir dari kitab Bulughul Maram. Apa hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada ahlu Quba. Ya, ahlu Quba itu kita tahu ya, kalau orang yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh ada masjid Quba. Artinya di Madinah yang sekitar itu. Ya. Bahwa Allah Ta'ala itu memuji ahlu Quba, katanya. Lalu ditanya, kenapa katanya Allah memuji ahlu Quba? Maka orang-orang Quba mengatakan, kunna nutbi'ul hijaratal ma'a. Mereka mengatakan, kami menyertakan membersihkan dengan batu dengan air, atau menyertakan air dengan batu. Di sebagian negara di dunia ini yang bermadhab Hanafiyah, itu di kakus-kakus mesti ada batu, gitu. Karena selalu menggabungkan antara air dengan batu dalam beristinja, dalam membersihkan qada hajatnya. Nah, salah satunya adalah berdalil dengan hadis ini dan berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna, maaf, surah At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayatah toharu, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini turun untuk ahli Quba. Apa katanya? Ahli Quba itu suka menggabungkan antara menggunakan air dengan menggunakan apa? Menggunakan batu. Jadi antara menggunakan air dan menggunakan apa? Batu. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan afdal kalau kita menggabungkannya. Jadi menggabungkan batu dengan air. Sebagian para ulama ada yang berkata menggabungkan batu dengan air itu bid'ah. Jadi menggabungkan batu dengan air adalah bid'ah. Kenapa? Pertama, hadis Abdullah bin Abbas ini dhaif. Demikian juga hadis seputar asbabun nuzul tentang turunnya surah At-Taubah ayat 108 adalah berkaitan dengan ahlu Quba, sanad-sanadnya adalah dhaif. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena tidak didapatkan riwayat bahwa Nabi SAW pernah beristinja menggunakan air kemudian menggunakan batu, atau menggunakan batu kemudian menggunakan apa? Air. Ya. Jadi apa? Itu pendapat-pendapat para ulama. Lalu mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat jawabannya sederhana, bahwa mengamalkan ketiga-tiganya adalah boleh. Dan itu sunnah semuanya. Dalam arti kalau kita beristinja dengan air saja boleh dan cukup. Dalilnya mana? Hadis yang tadi, bahwa Nabi SAW mencukupkan dengan air. Berarti kita cukup. Kalau kita mencukupkan dengan batu saja atau dengan semisalnya seperti dengan tisu, ya, seperti ketika kita di pesawat atau di mana saja, kan, maka itu pun cukup dan dianggap telah suci karena Nabi SAW pun pernah melakukannya. Kemudian apa? Bagaimana kalau kita menggabungkan di antara keduanya? Maka seperti kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Syaukani, dan kata para ulama yang lain seperti Imam Al-Baghdadi dan yang lainnya, maka itu tidak mengapa. Al-amru sahlun, perkaranya adalah apa? Mudah, dalam arti boleh untuk kita lakukan ini dengan itu. Kita lanjutkan. Bab yang ke-16, hadis ke-151. Nanti akan ada beberapa pelajaran yang kita gabungkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man humila ma'ahul ma'u lituhurihi. Wa qala Abu Darda, alaysa fikum sahibun na'laini wattuhuru walwisad? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Syu'bah an Abi Mu'ad wa huwa Atha ibnu Maimun ibnu Abi Maimun qala samitu Anasan yaqulu kana Rasulullah idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa gulamun minna ma ana idawatun min ma'in. Kemudian bab yang ke-17, 151 hadis, 152, dan kita akan ambil pelajarannya sama ya. Qala babu hamlil anazah ma'al ma'i lil istinja. Qala hadasana Muhammad ibn Bashar Gundar. Qala hadasana Muhammad ibn Jafar. Ya. Di sini adalah apa? Muhammad ibn Bashar Gundar. Muhammad ibn Bashar ibn Jafar Gundar. Jadi Gundar, Gundar. Yang artinya luas ilmunya. Qala hadasana Syu'bah. Ay Syu'bah ibn Hajjaj. An Atha ibn Abi Maimun sami'a Anas ibn Malik yaqul kana Rasulullah sallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamin wa gulamun idawatan min ma'in wa anaza yastandi bil ma tabi'uhu an nadru wa syadan an Syu'bah al anazu yani al anazatu asa alaihi yuzun. Bab membawa tongkat bersama air. Jadi membawa tongkat bersama air. Anazah adalah tongkat yang punya dua ujungnya. Jadi ada cagaknya orang Sunda ya. Ada cabangnya di ujungnya. Itu namanya anazah. Kalau yang satu namanya aso. Fil istinja, dalam beristinja. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Bashar Gundar, dari Muhammad ibnu Ja'far Gundar, dan maknanya luas ilmu. Jadi punya berbagai ilmu dari berbagai sisipan. Dari Syu'bah masih, dari Atha ibnu Abi Maimun. Jadi semua hadis bersumber dari Syu'bah. Di sini ada beberapa rawi. Di riwayat yang pertama yang kita baca itu Hisham ibn Abdullah Adustuwai. Pada hadis yang kedua dari Sulaiman ibn Harb. Pada hadis yang ketiga dari Muhammad ibn Ja'far. Jadi hadis bersumber dari Syu'bah. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis ya, para bapak, para ibu, jamaah, pemirsa, belajar ilmu hadis, belajar yang dinamakan silsilatu sanad, belajar yang dimaksud dengan cabangnya syajaratul isnad, maka kita katakan al hadis yaduru ala Syu'bah. Hadis ini bertumpu kepada rawi yang namanya apa? Syu'bah. Sebab Syu'bah di sini punya tiga murid ya, tiga murid ya. Tadi itu Hisham ibn Abil Malik Adustuwai, kemudian Sulaiman ibn Harab, dan Muhammad ibn Ja'far. Ya. Jadi tetap jalannya satu, yaitu Syu'bah ibn Hajjaj. Ya. Pada hadis yang kedua, Anas mengatakan, keadaan Rasulullah SAW apabila beliau keluar untuk kebutuhannya, maka aku ya, dengan anak yang seumur denganku mengikutinya. Dan aku menyediakan baginya air. Artinya apa? Bezana berisi air. Pada hadis yang ketiga, maka di sini dikatakan bahwa Anas bin Malik dan seorang budak, artinya apa? Seumuran dia, itu selain membawa air, membawa tongkat. Jadi membawa tongkat, kemudian membawa air. Untuk siapa? Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau beristinja dengan air. Jadi di sini ada tiga hadis. Ketiga-tiga hadis ini menjelaskan beberapa hukum. Hukum yang pertama, bolehnya beristinja mencukupkan dengan air. Jadi ketiga hadis ini menceritakan bahwa Nabi SAW beristinja hanya dengan air. Berarti hukumnya apa? Boleh. Berarti ini membantah kepada semua pendapat yang mengatakan tidak boleh mencukupkan dengan air. Yang kedua, hadis ini menjelaskan poin sangat penting, yaitu adab murid kepada guru. Yaitu apa? Khidmati talib li syaihi. Di mana seorang murid berkhidmat kepada gurunya. Apa di sini? Menyediakan air untuk beristinja. Ya, seperti mungkin antum menyediakan air untuk minum guru. Menyediakan, mungkin membawa tasnya, gitu kan? Membawa barangnya, kelihatan, ya. Ya kalau antum udah pernah belajar Sahih Bukhari, ketika melihat ustaz itu rangem sama saya, nah itu berarti udah belajar Sahih Bukhari. Nah, nerap Sahih Bukhari-nya gitu. Kalau hare-hare, nah ini belum nerap Sahih Bukhari-nya. Jadi di sini apa? Anas bin Malik, siapa gulam yang lainnya? Dalam satu riwayat dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat yang lain dikatakan adalah Jabir Ibnu Abdullah. Karena mereka, ya, Jabir Ibnu Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik, ya maaf, Abu Hurairah adalah anak-anak sebaya yang dicintai oleh Nabi SAW sebagai perawi-perawi hadis. Jadi itu anak-anak cemerlang di zaman Nabi SAW. Jadi anak-anak cemerlang di zaman Nabi SAW. Semuanya di bawah umur 10 tahun. Jadi semuanya di bawah umur 10 tahun. Ada enggak sekarang yang belajar Sahih Bukhari di bawah 10 tahun? Ada, tapi belum, udah bisa dengar enggak? Jadi IQ Abdullah bin Abbas beda dengan IQ kita hari ini, ya. Kecerdasannya. Tapi kecerdasannya juga bukan kecerdasan, kan, kognitifnya, ya. Kognitifnya artinya kemampuan menghafal. Kalau afektifnya tadi seperti sensitif gitu kan, melihat Nabi SAW pergi menyediakan air. Ya, bahkan mungkin kita yang udah tua afektif kita rendah gitu. Apalagi kognitifnya. Ya, kalau afektif kan semua orang harus bisa, ya. Ya, kayak tadi apa? Sensitif gitu kan. Kemudian apa? Peduli. Itu kan orang yang tidak bisa hafal, orang tidak bisa patiah wae kudu bisa gitu kan. Ini yang namanya domain yang dinamakan afektif gitu kan. Dan tidak perlu orang itu cerdas dalam arti IQ-nya kan. Tapi Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir ibn Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, anak-anak sebayanya, Allah berikan anugerah yang lebih memang. Dan tingkat kecerdasannya seperti apa? Lihat di hadis sebelumnya dan di hadis-hadis ini, tingkat kecerdasannya bukan cerdas menghafal, tapi kecerdasan memprediksi. Apa? Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas tidak menghidangkan air, diketok dulu Nabi SAW ketika ada di WC itu, sehingga dimasukkan ke dalam karena kemungkinan akan melihat aurat. Kemudian tidak disediakan air jauh dari tempat qada hajat, sebab mungkin ya nanti akan cari air, najis akan kemana-mana. Tapi Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik cerdas menyediakan airnya di depan pintunya itu. Dan ini kecerdasan berpikir, keluasan berpikir. Dan ini begitu agungnya, ya, khidmatnya, khidmat. cara belajar yang sangat berharga. Ya, dan ini dari kehidupannya. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan di sini pelajaran untuk saya, untuk antum mendidik anaknya. Orang mengajari orang Indonesia ini termasuk rendah. Lima asnya terlalu rendah dalam bekerja. Kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas. Umumnya orang Indonesia, kita ini tidak memenuhi syarat yang dinamakan kerja. Kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Artinya ada orang yang kerjanya keras tapi tidak cerdas. Menghabiskan waktu tapi itu-itu juga yang dikerjain. Kenapa? Kurang cerdas. Ada orang yang punya kecerdasan tapi lelet. Tidak akan berhasil juga. Mesti bergabung. Ya cerdas, ya dia keras. Yang keempat, kerja berkualitas. Salah satu kerja berkualitas adalah kerja yang memenuhi syarat kewajaran. Contohnya apa syarat kewajaran? Ini contohnya mandi. Antum ajarin anak mandi. Anak-anak kita mandi ya. Tiba-tiba apa? Dia tidak lihat di situ ada gayung atau enggak. Pas dia udah pakai segala, "Nah, gayung mana?" gitu kan. Kemudian ke WC gitu kan. Ke WC. Bebulucunan kata orang Sunda. Kenapa? Mah, Pak, apa? Handuk mana? Mestinya kan kalau orang cerdas, kita mau ke WC mau apa? Mau mandi. Sikat gigi, sampo, sabun, handuk, celana dalam, celana yang layak. Sehingga keluar tidak pakai yang tidak layak. Itu namanya kelayakan kita kerja. Dan ini yang dinamakan kerja berkualitas. Coba antum dalam kehidupan. Sopir. Apa? Mengecek bensin sebelum berangkat. Mengecek oli sebelum berangkat. Dibuka dulu itu ada STNK atau enggak gitu. Jangan sampai udah jauh. Aduh, lupa euy. Olinya udah habis. Balik deui kan. Kan enggak efektif. Ini contoh orang tidak berkualitas kerjanya. Nabi SAW mengajarkan ini. Ke WC siap air. Siap semuanya. Dan ini pembelajaran. Jadi dalam hadis-hadis Nabi SAW kita diajari sebenarnya. Berbagai aspek kehidupan agar kita menjadi muslim yang sejati. Muslim yang mampu untuk berinteraksi dengan kehidupan hari ini. Ya. Sebab kalau antum hari ini gitu kan. Saya kalau ada orang bilang, kalau antum nanti dites interview, ditanya, antum keluaran S1 atau apa ya, maaf nih kalau ada mahasiswa di sini, dites interview, apa pengalaman anda kerja? Antum jawab, saya tidak akan membawa pengalaman masa lalu. Saya akan membawa berita masa yang akan datang untuk perusahaan anda. Anda harus bijak jawab begitu. Kenapa? Kalau antum masuk ke perusahaan, ditanya pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya orang dulu menggunakan, kalau antum di intansi, pakai laptop yang lama gitu, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk lama ya. Pakai apa sekarang? Menggunakan digital yang baru. Laptopnya saja udah 7. Jangan pakai apa? Core-nya udah core 7. Jangan pakai yang dulu. Lama antum kerjanya. Maka antum bilang, saya akan bawa pengalaman baru, bukan pengalaman orang dulu. Nah ini, kita untuk menjadi orang yang sukses hari ini. Gitu. Ya. Jadi apa? Kerja berkualitas. Apa? Ini, dalam setiap hal harus menyiapkan kewajaran. Nah, Nabi SAW mengajari. Supaya apa? Kenapa Nabi SAW disediakan anazah? Ada hikmahnya. Dulu para sahabat tidak semuanya punya yang dinamakan toilet. Mereka suka qada hajat ke tempat terbuka. Kenapa pakai tongkat? Sebagai ciri, oh ada orang yang sedang apa? Qada hajat. berarti orang tidak akan mendekat. Ini alama. Ya. Menyediakan air kenapa? Supaya tidak berjalan dalam kondisi setelah keluar kotoran. Maka disitulah menggunakan airnya. Dan di sini yang dinamakan membawa kelayakan untuk kerja. Ya, maaf ya, saya mendatangi satu daerah. Ada daerah yang namanya nomaden. Saya bertanya, kan tidak punya rumah-rumah gitu. Saya sampai bertanya gini, gimana kalau mereka ingin berjima? Ya berjima di tempat tertentu, tapi ada tongkat katanya berdiri. Di situ menunjukkan ada orang sedang berjima. Kalau dia lewat ke situ bisa ditumbak gitu. Nah ini menunjukkan Nabi SAW memberikan contoh. Ini dalam kehidupan. Jadi ini sangat berharga sekali ya. Jadi bagi kita semua ya, pelajarannya sangat berharga. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ bahasan kita dan kita menyediakan untuk pertanyaan. Yang jelas hadis ini menjelaskan boleh kita mencukupkan beristinya dengan air saja. Kemudian di sini menunjukkan bagaimana khidmat para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun sebagai pelajaran bagi kita, seorang murid berkhidmat kepada gurunya. Dan yang sangat penting juga di sini ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dijelaskan sisi lain sebelum saya tutup dalam bab ini, bahwa di antara adab beristinja adalah menjauh dari pandangan orang. Jadi menjauh dari pandangan orang. Untuk apa? Untuk menjaga aurat ya. Kemudian juga tidak mempengaruhi orang lain dari sisi baunya. Maka Nabi SAW apabila beliau akan berqada hajat, maka menjauh dulu dari pandangan orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis dalam kutubu sunan, tidak ada dalam sahih Bukhari. Nah kita buka pertanyaannya insyaAllah. Yang ingin langsung silakan, tapi nanti kita buka dulu dari pemirsa. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmunya tentunya telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Tadi telah disampaikan dari pembahasan kita mengenai beristinja dengan air dan juga dengan batu. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali. Tentunya untuk jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas atau bisa bertanya langsung. Atau juga bagi para pemirsa dan juga pendengar, sahabat Media Gema Islam dan juga pendengar Radio Darul Jannah, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi kembali di nomor pertanyaan pesan singkat 0811-227-1600. Baik, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu dari pemirsa dan juga pendengar sambil menunggu pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang tahun baru Ustaz. Ustaz, jika berlibur dengan keluarga pada saat waktu pergantian tahun, apakah termasuk ke dalam tasyabuh Ustaz? Nah. Iya. Berekreasi atau pergi ya di hari, Allah alam, tarkuhu aula, artinya meninggalkannya lebih baik. Jadi meninggalkannya adalah lebih baik, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz untuk jawabannya. Jadi tergantung niat Ustaz ya. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, nah ini juga nih Ustaz, tentang tahun baru masih. Ustaz, ana seorang istri dan masih tinggal di rumah mertua. Dan mertua ana masih awam, dan ketika tahun baru nanti akan mengadakan acara makan-makan. Begitu juga di rumah orang tua kandung saya Ustaz. Saya bingung harus bagaimana menghindarinya Ustaz, karena takut terkena syubhat dan juga dosa Ustaz. Jazakallah. Iya, semuanya kalau tidak bertujuan untuk merayakan hari itu, tapi berkaitan dengan sekedar bahwa hari tersebut adalah hari libur, kemudian ada kesempatan untuk ketemu, maka insya Allah tidak mengapa itu. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Rahman di Banten, Ustadz, apa dalil dan hadis setelah melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat 4 rakaat berjamaah? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dalil setelah melaksanakan sholat Jumat, kemudian melaksanakan lagi sholat, ya, sholat 4 rakaat setelah Jumat, ya? Ya, harusnya balik tanya gitu ya, mana dalilnya, karena saya tidak pernah melakukan. Kalau saya yang ditanya dalilnya, ya saya nggak tahu dalilnya, ya. Tapi saya akan menjelaskan dari sisi lain. Orang yang mengulangi sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena berpendapat bahwa sholat Jumat tidak sah kecuali harus 40 orang. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu tidak sah kecuali jumlah yang Jumatnya 40. Ya. Kemudian disyaratkan 40 itu juga syarat yang lebih sulit lagi dalam sebagian pendapat, yaitu harus dia adalah ahlul balad, mukim. Jadi yang 40 itu harus betul-betul dia ahlul balad, mukim. Ahlul balad itu orang yang tinggal di tempat itu, orang yang mukim. Kemudian disyaratkan juga dia harus yang terkena taklif Jumat. Jadi kalau yang hadirnya di sebagian itu ada anak kecil, maka tidak dihitung 40. Ini adalah syarat yang paling sulit itu, yaitu harus 40. Maka di sebagian tempat, ketika dianggap yang hadir itu 40, ada yang musafir, 40 ada yang apa? Ada yang masih kecil, maka dianggap Jumatnya tidak sah walaupun ada sholat Jumat, sehingga menyertakan sholat Jumat dengan 4 rakaat itu sholat apa? Duhur. Nah, jadi itu penyebabnya ada yang mengulangi sholat Jumat. Itu satu. Yang kedua, atau dianggap ada kholal, ada satu kekurangan dari syarat sholat Jumat. Salah satu yang saya pernah tahu di belahan dunia, ya, dan pendapat-pendapat yang ada, itu khutbah Jumat pun ada syaratnya. Jadi di beberapa daerah pernah diulangi sholat bukan karena jumlah yang sholatnya itu kurang, tapi dianggap bahwa syarat khutbahnya tidak sah. Gimana syarat khutbah? Syarat khutbah yang disebutkan oleh sebagian, ya, para ulama, pertama tahmid, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian baca ayat takwa 3, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan semuanya. Kemudian kudu ada, artinya apa? Nasihat takwa, dan harus dibahasa Arabkan. Ya ayuhan nas itaqullah faqad fazal muttaqun, itu. Jadi kalau hanya membacakan ayat takwa belum dikatakan nasihat takwa, harus disebutkan nasihat takwa dengan bahasa Arab. Nah, kemudian setelah itu baru isi khutbah nasihat yang dinamakan mau'idhah. Mau'idhah. Kemudian setelah itu khutbah pertama, khutbah kedua. Khutbah yang kedua mesti membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi harus dibacakan itu selawat. Kemudian membacakan selawat lengkap. Kemudian setelah itu doa. Nah, kalau orang berkhutbah tidak dengan rentetan ini, di sebagian kaul itu tidak dianggap sah Jumatnya. Sehingga saya di beberapa daerah pernah, ketika saya melakukan perjalanan dakwah, itu berbagi masjid gitu ya. Di satu daerah saya tidak akan sebutkan daerahnya. Ya, kebetulan yang waktu itu yang lulus cuma saya. yang tidak diulangi 4 rakaat ya di daerah itu. Beberapa ustaz diulangi sholatnya. Jadi setelah sholat Jumat ternyata sholat. Ternyata apa? Karena dianggap bahwa rentetan syarat dari khutbahnya tidak dianggap apa? Tidak dianggap sah. Nah, jadi ini diantara penyebab-penyebab bahwa sebagian daerah itu mengulangi apa? Mengurangi Jumatnya dengan sholat apa? Sholat duhur 4 rakaat. Nah, kesimpulan wallahu alam bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan persyaratan jumlah dengan 40, dengan 12 atau dengan berapa. Sholat Jumat sah jika jumlahnya adalah 3 orang. Jadi jika jumlahnya adalah 3 orang yaitu khatib, muadzin dan mustami. Ya, ini adalah ukurannya dan itu sahnya. Kemudian dalam khutbah juga tidak mesti urutan karena inti dari khutbah dalam sholat Jumat adalah nasihat. Ya, nasihat tahmid adalah tahmid, salawat adalah salawat dan itu adalah ada bukan syarat. Oleh sebab itu tidak disunahkan, tidak disyariatkan mengulangi sholat Jumat dengan diulangi sholat apa? Sholat duhur 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk satu jawaban kembali yang telah disampaikan dari pertanyaan saudara kita di Banten tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Lukman di Sulawesi, Ustaz mau bertanya, bagaimana cara beristinja yang benar? Apakah jari telunjuk harus masuk dalam lubang anus Ustaz? Afwan, sedikit frontal Ustaz. Iya, enggak ada tuntunan itu, yang penting inko bersih ya. Jadi tidak ada tuntutan itu. Yang ukurannya adalah inko adalah bersih ya. Jadi inko adalah bersih. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, di luar pembahasan kita, dari Malin Sutan di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ustaz, adakah tuntunan untuk membaca sebelum tidur ucapan la ilaha illallah 3 kali dilanjut dengan menyebut nama Allah kemudian sampai dengan tertidur? Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini karena tidur adalah sebagian dari mati Ustaz? Wassalamualaikum. Iya. Kalau tuntunan secara nas tidak ada bahwa ketika orang akan tidur membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali atau membaca nama-nama Allah, tidak ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW. Yang ada dari baginda Rasulullah SAW, ketika orang itu akan tidur, maka disunahkan pertama berwudu ya. Ketika orang akan tidur, maka dia berwudu. Kemudian dia membaca ayat kursi. Jadi membaca ayat kursi. Kemudian membaca muawwidhatain, yaitu kul a'udzu bil falaq, kemudian membaca kul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia disunahkan untuk mengusap seluruh anggota badannya yang dia bisa untuk mengusapnya. Kemudian berdoa dengan doa di antaranya Allahumma aslamtu laka. Ya. Kemudian membaca doa yaitu bismika allahumma ahya wa amut. Itu tuntunan-tuntunan yang ada dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca tahlil dulu sebelum tidur, kemudian membaca asmaul husna, maka tidak diajarkan oleh Nabi sallam. Tapi jika orang sebelum tidur dia membaca kalimat la ilaha illallah, itu tidak mengapa dan tidak bid'ah, kecuali kalau dia mengkontinyukannya. Kecuali kalau dia menganggap bahwa ini adalah sunnah dari Nabi sallam, ini adalah tuntunan. Tapi ketika orang tanpa ya satu penetapan lalu dia sebelum tidur mengatakan la ilaha illallah la ilaha illallah, dia tidak mengapa, tidak mengapa. Tapi kalau membaca asmaul husna, wallahu alam tidak ada zikir al asmaul husna. Jadi tidak ada zikir asmaul husna. Yang ada kita diperintahkan berdoa dengan asmaul husna. Jadi orang mukmin tidak begini. Ya, pertama doa dengan asmaul husna, doa nida. Allah berfirman walillahi al asmaul husna fad'uhu biha. Apa maknanya? Ya Ghafur, Ighfirli, Ya Rahman, Irhamni, Ya Razik, Urzukni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ighfirli, atau seterusnya. Itu namanya berzikir. Tapi kita tidak boleh berzikir begini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami, Ya Basir. Karena nida tanpa menyebutkan seruan, permintaan, itu lagu. Kalau para bapak, para ibu punya suami namanya Pak Tohir, kan juga enggak pantas istri mengatakan Pak Tohir, Pak Tohir, Pak Tohir, Pak Tohir. Ya sama kita juga kepada Allah. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Kita diperintahkan berdoa dengan nama Allah. Bukan manggil-manggil Allah tanpa menyebutkan sesuatu. Kita diperintahkan Ya Rahman Irhamni, Ya Ghafur Ighfirli, Ya Razik Urzukni, Ya Hafidh Ihfadni, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi yang namanya berzikir dengan nama-nama Allah, meminta kepada Allah dengan namanya. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-namanya. Dan inilah istilah kata para ulama, at-tawassulu bi asma'il husna. Kita bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya. Dan ada adabnya dalam berdoa menyebutkan nama Allah yang munasabah dengan permintaan kita. Ya, dalam arti tidak layak kita mengatakan Ya Rozik, Ighfirli, Ya Rahman, Urzukni. Ya, tapi yang sesuai dengan maknanya. Kalau kita meminta keluasan kepada Allah dengan namanya Ya Rahman, Irhamni, minta rizki dengan namanya Ya Rozik, Urzukni. Ya, dan itu keselarasan dan itu munasabah. Artinya kesesuaian dalam berdoa, dan itu termasuk adab dalam berdoa. Ya. Baik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz untuk satu jawaban kembali. Pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini Ustaz. Ustaz mau tanya, ana menjadi panitia yayasan sekolah Tahfidz Quran. Alhamdulillah kemarin telah menyelenggarakan Tabligh Akbar sekaligus bazar pengenalan yayasan, berjalan dengan lancar. Dan yang saya ingin tanyakan, di program acara tersebut kami mengatakan untuk membuka donasi dan akan digunakan untuk pembangunan yang sedang berjalan. Lalu setelah acara selesai, ada panitia yang ingin mengusulkan menggunakan donasi tersebut untuk acara makan-makan panitia, Ustaz. Apakah halal menggunakan dana tersebut, dan adakah penjelasannya? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Kalau kita meminta kepada kaum muslimin donasi untuk bangunan lalu digunakan untuk makan, maka itu termasuk penyelewengan dan itu tidak amanah namanya. Dan hukumnya haram tentunya. Hukumnya haram. Karena orang telah meniatkan untuk membangun, meniatkan untuk ini lalu diselewengkan, maka itu adalah termasuk tidak amanah dan hukumnya haram. Yang dimakannya adalah haram. Kecuali kalau orang itu memberikan sedekah dengan umum. Punya sekarang ada lembaga tahfidz, orang bersedekah untuk apa? Untuk tahfidz. Ya bisa saja untuk ya gurunya, untuk semua kepentingan silakan. Tapi kalau udah mengumumkan ini kita mengumpulkan dana untuk bangunan, kemudian orang membeli untuk bangunan, ya maka harus amanah, tidak boleh diselewengkan ke sisi apa? Sisi lain. Ya, tidak boleh diselewengkan ke sisi lain. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, sebagai penutup mungkin karena pertanyaan terakhir yang telah dibacakan, kami silakan Ustaz. Iya, dari jamaah ada yang mau bertanya? Kami persilakan bagi jamaah yang ingin bertanya, baik melalui secara kertas, tertulis, ataupun bertanya langsung, kami persilakan. Iya. Topi apa? Topi Sinterklas, Ustaz. Topi apaan itu? Atribut dari Hari Natal. Oh. Nah, Ustaz. Iya. Orang juga, ini pertanyaan, bagaimana ada seorang mukmin dia menggunakan atribut yang merupakan atribut khusus orang-orang non muslim, orang-orang kafir, dan menjadi ciri agamanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, makna hadis, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Ini mencakup, tidak boleh kita menyamai akidah mereka. Tidak boleh kita menyamai hari raya mereka. Tidak boleh kita juga menyamai atribut-atribut yang merupakan ciri agama mereka. Karena apa yang dilakukan oleh orang kafir, ada beberapa macam yang dilakukan oleh orang kafir bagi orang mukmin ya, itu harus paham. Pertama, berupa agama mereka, maka orang mukmin tidak boleh menyerupai agamanya. Yang kedua, berupa adat yang khusus bagi mereka. Adat, istiadat yang berkaitan dengan agama. Maka kita pun tidak boleh mengikuti adat istiadatnya. Termasuk kita tidak boleh memakai atribut pakaian yang merapi ciri. Ya tadi umpamanya, tadi ya, trompet, kemudian kembang api, kemudian apa ini, tokui apa namanya tadi? Sinterklas. Hah? Sinterklas. Ya saya enggak tahu tuh. Ya, Sinterklas atau apa saja. Kalau orang mukmin memakainya, maka telah tasabuh dengan mereka. Tasabuh dengan mereka. Bagaimana konsekuensi kepada agamanya tergantung. Kalau dia memakainya karena cinta kepada agama mereka dan dalam rangka membenarkan agama mereka, maka pemakaian itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jadi tidak semua memakai hanya maksiat, tidak. Tergantung juga itikad memakainya dan kadar memakainya. Nah, tapi kalau seseorang hanya memakainya ilu-ilu gitu ya, taklid, dan tidak membenarkan agamanya, tidak membenarkan budayanya, tapi hanya ikut-ikutan, maka masuk kepada jenis maksiat yang akan mencacati imannya, akan mencacati takwanya, akan mencacati keislamannya. Dan dia hanya berdosa saja. Dia hanya apa? Berdosa saja. Ya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama yang dinamakan kufru amali, kufru itikodi. Ya. Jadi masuk. Ada yang berbahaya. Ada yang berbahaya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kita jelaskan ini bukan radikal. Karena juga termasuk radikal, orang yang memaksa harus ikut, itu radikal juga. Orang sekarang yang mengklaim toleran. Ya bukan toleran, kalau umat Islam harus dituntut, yang tidak mengucapkan itu dianggap radikal, itu juga radikal namanya. Bahkan lebih radikal. Ya, artinya bukan radikal, kita agama kita. Kita juga di Indonesia, di Tasikmalaya dari dulu juga ya. Orang muslim melakukan ibadah ya silakan saja. Tapi yang wajib dipahami oleh kaum muslimin, oleh setiap di antara kita, bahwa orang mukmin itu punya akidah, punya manhaj, dan Allah Ta'ala mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa min haja. Allah menjelaskan setiap ya, kami jadikan di antara kamu syariat, kemudian apa? Manhaj hidup. Jadi orang muslim punya akidah, punya cara beribadah, punya cara adat istiadat, punya hari raya ya. Maka umat Islam pegang ini semua. Dan bagi yang lain punya adat istiadat, punya keyakinan, punya cara beribadah, silakan. Dan orang muslim tidak boleh masuk ke area orang lain, sebagaimana orang lain juga tidak masuk ke areal kita. Dan itu yang wajib dijawab oleh kita. Antum jelaskan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi rahmatan lil alamin jangan diartikan bahwa rahmatan lil alamin itu LGBT disetujui, oh ini rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alamin. Itu namanya akan menghancurkan dunia. Apa benar rahmatan lil alamin ada orang yang minum khamar kita biarkan? Kan tidak. Tidak begitu yang dinamakan rahmat, tidak begitu yang dinamakan toleran. Orang mukmin itu mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya. Wajib ya. Wajib bagi kita. Ya. Dan ini iman ya. Saya ingin mengakhiri pertemuan ini dengan hadis ya. Ini hadis usul dalam iman kita. Nabi SAW mengatakan, urul imani al-hubbu fillahi wal-bugdu fillah. Simpul iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mana dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang mukmin wajib mencintai siapa yang dicintai Allah. Wajib mencintai apa yang dicintai Allah. Allah mencintai orang beriman. Kita wajib mencintai orang beriman. Allah mencintai para malaikat. Kita wajib mencintai malaikat. Allah mencintai para nabi. Wajib kita mencintai para nabi. Allah mencintai para sahabat. Wajib kita mencintai para sahabat. Allah mencintai ahlul bait. Wajib kita mencintai ahlul bait. Allah mencintai sholat. Allah mencintai puasa. Allah mencintai zakat. Allah mencintai Islam. Maka wajib kita mencintai itu semua. Kalau kita membenci sebagian dari apa yang Allah cintai, maka itu berarti catat iman kita. Dan yang kedua, wajib bagi setiap mukmin membenci apa yang dibenci Allah Ta'ala. Allah membenci kekufuran, Allah membenci kesyirikan, Allah membenci nifak, Allah membenci dolim. Maka orang mukmin wajib membenci itu semua. Allah membenci zina, Allah membenci mencuri, Allah membenci maksiat, Allah membenci minum homer. Maka setiap orang wajib membenci itu. Kalau orang membiarkan pezina, membiarkan pencuri, membiarkan peminum homer, membiarkan LGBT, semua itu berarti cacat imannya. Tapi bencinya orang mukmin tidak akan melakukan anarkis. Bencinya orang mukmin tidak akan melakukan kedzaliman. Kenapa? Karena kebencian kita dibingkai dengan iman dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Islam ini rahmatan lil alamin. Nah, itu yang wajib dicatat oleh kita. Jadi ketika antum mengatakan saya benci kepada orang kafir, apakah berarti orang mukmin akan membunuh orang kafir sembarangan? Tidak. Kenapa? Karena dibingkai kita dengan aturan. Contohnya apa? Islam memberikan aturan tidak boleh membunuh orang kafir dhimmi. Tidak boleh membunuh orang kafir musta'man. Tidak boleh membunuh orang kafir mu'ahad. Tidak boleh membunuh orang kafir yang bukan dalam peperangan. Ada aturannya. Syariat Islam. Karena rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta. Tapi kata-kata rahmatan lil alamin jangan dipelintir menjadikan orang mukmin mengakui setiap penyimpangan. Karena itu adalah dolalat, itu adalah kesesatan bukan toleransi namanya. Jadi itu adalah kesesatan bukan toleransi namanya. Ya, sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bertemu kembali di pekan depannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.